Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas bersama bahwasanya di antara i'tiqad, di antara mu'taqad ahli sunnati wal jamaah adalah al-imanu bi'azabil qabri, iman terhadap azab kubur. Dan segala yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengannya, su'al malakain, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, wa ni'matil qabr, dan juga nikmat kubur. Terkait dengan azab kubur, telah kita dengar bersama bahwasanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang azab kubur mencapai derajat-derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir atau mustafil. Dan bahkan bukan hanya dalil-dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kadzalika al-ayat al-Qur'aniyah, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya adab kubur. Dan ijma' ahlus sunnati wal jamaah ala dhalik, dan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah di atas itu semuanya. Kemudian masalah yang ketiga yang sedang kita bahas adalah hikmah. Hikmah disembunyikannya atau ditutupnya azab kubur dari indera-indera manusia. Manusia tidak bisa mendengarnya, tidak bisa melihatnya. Ya, walaupun mungkin saja seorang mendengar, ya, jika Allah berkehendak, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendengar. Taib. Di antara hikmah adalah apa yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah sebagai ujian, ibtila, ujian bagi manusia, apakah dia beriman kepada perkara yang gaib atau tidak. Kemudian yang kedua, ujian apakah dia beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam atau tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wasalis, yang ketiga di antara hikmahnya adalah apa yang telah kita dengar bersama dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laula an la tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min azabil qabri ma asma'u. Nabi mengatakan, kalau bukan karena aku khawatir kalian tidak mau lagi memakamkan orang, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, aku akan memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagian dari azab kubur sebagaimana aku mendengar. Artinya mungkin saja dan bisa saja, dan Allah ala kulli syai'in qadir, seandainya Allah berkehendak semuanya mendengar, azab kubur bisa dilihat, bisa didengar, akan terjadi. Bahkan Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau lagi menguburkan saudaranya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengar azab kubur. Dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini diambil sebuah faedah. Di antara hikmah, ya, di antara hikmah disembunyikannya azab kubur adalah, ya, rahmat Allah azza wajalla kepada manusia. Rahmat Allah azza wajalla kepada manusia, rahmatullah ala annas, kepada manusia. Seandainya tidak ditutup atas pendengaran dan penglihatan manusia, apa yang akan terjadi? Seperti disebutkan dalam hadis, tidak mau lagi memakamkan apa? Saudaranya. Tidak mau saya memakamkan. Kenapa tidak mau? Nanti saya mendengar azab kubur, nanti saya melihat azab kubur, nanti saya menyaksikan azab yang pedih. Tidak mau. Atau makna yang kedua disebutkan oleh para ulama, makna laula an la tadafanu, yakni kalau bukan karena aku khawatir kalian mati, kalian akan dikubur karena mendengar apa? Azab kubur. Sebagian manusia kaget dengan suara tertentu mati, ya atau tidak? Ya. Padahal suara, ya suara biasa, cuman kaget saja kemudian mati. Ya. Atau terlalu keras volumenya, ya mati. Taib. Ada yang menceritakan kepada saya ada orang yang mati karena mendengarkan musik dengan volume terlalu apa? Ya keras. Ya. Keras sampai kemudian mati, mungkin copot jantungnya, demikian ya. Padahal ini suara apa? Suara biasa. Lalu apa yang akan terjadi seandainya seorang mendengar azab kubur? Apa yang terjadi seandainya manusia mengetahui azab kubur? Maka ketahuilah bahwasanya ya, disembunyikannya azab kubur dari pendengaran-pendengaran manusia, min hikmatihi, di antara hikmahnya adalah rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada manusia, agar mereka ya tidak mati, satu. Yang kedua, agar mereka terus mau berbuat baik kepada saudaranya. Ini hikmah yang keberapa? Yang ketiga dan keempat. Agar mereka tidak mati karena mendengar suara yang menakutkan, dan yang ketiga, agar mereka masih terus saling berbuat baik. Berlomba-lomba untuk apa? Memakamkan saudaranya, untuk turun menurunkan apa? Jenazah, untuk mengantarkan ke mana? Ke pemakaman. Dan hikmahnya sangat besar, banyak. Nabi alaihi salatu wasalam ya menyebutkan tentang pahala yang besar bagi orang yang menyolati saudaranya kemudian mengantar sampai apa? Pemakaman. Menyolati mendapatkan satu qirat, jabalun azim. Pahala sebesar gunung yang besar. Kemudian mengantarkan sampai kuburan, jabal ukhra, gunung yang lain, qiraton, dua qirat. Dan ketika mengantarkan ke pemakaman, madza yaqulun, apa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita ucapkan, kita mendoakan untuk mereka, jenazah. Nabi mengatakan, is'alu li akhikum au istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu sabat. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudaramu ini dan mintakan kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan kepadanya. Fa innahu al'an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Ini juga menunjukkan adanya fitnah kubur. Nabi mengatakan demikian kalau beliau mengantar jenazah, beliau mengingatkan kepada para sahabat yang mengantar jenazah, is'alu li akhikum au istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu, was'alullaha lahu sabat, mintalah kepada Allah untuknya sabat, kekokohan. Fa innahu al'an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Iya, orang akan tenang datang ke pemakaman, akan lapang datang ke pemakaman, dan akan tenang untuk mendoakan setelah pemakaman karena tidak mendengar azab kubur. Didoakan dengan ikhlas. Barangkali dengan sebab itulah kemudian diampuni dosa-dosanya yang seharusnya dia mendapatkan azab. Kemudian Allahu Jalla wa Ala ya mengampuninya dan tidak ada azab kubur bagi dia. Ya. Jelas doa itu bermanfaat. Yang tadinya mungkin dia hampir tidak bisa menjawab, namun kemudian dengan doa orang-orang yang mengantarkannya, was'alullaha lahu sabat, mintakanlah untuknya kepada Allah sabat, kekokohan. Fa innahu al'an yus'al, dan dia sekarang sedang ditanya. Sangat bermanfaat doa itu. Apa kira-kira yang akan terjadi seandainya seorang menguburkan ya, dalam keadaan was-was, sebentar lagi akan terdengar suara apa? Ya, azab. Jangan-jangan sebentar lagi orang akan lari atau mati karena mendengar suara itu. Maka Nabi mengatakan, laula an la tadafanu la da'utullaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hikmah berikutnya yang kelima adalah satr. Allah menutup uyub, aib hamba-hambanya. Subhanallah, ini juga hikmah yang sangat besar. Taib. apa pendapat seseorang ketika ada orang yang kelihatannya baik, lahiriahnya baik, kemudian setelah dimakamkan ternyata terdengar dia diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi zahir seseorang baik, tetapi batinnya mata tidak baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang-orang akan bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ini orang baik disiksa? Keluarganya juga tidak tenang. Mendengar bapaknya disiksa, ibunya disiksa, anaknya disiksa, tidak bisa tidur, tidak bisa melupakan. Selalu mendengar bapaknya disiksa, anaknya disiksa, keluarganya disiksa. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak tenang hidupnya. Terbuka, terbongkar uyub, aib. Atau kemudian, ya, seorang terjatuh pada perkara-perkara yang tidak diinginkan, seperti percuma orang ibadah, orang baik, akhirnya sudah apa? Baik tapi disiksa. Allahu Jalla wa Ala Raufur Rahim. Allahu Jalla wa Ala zatnya Maha Pengasih, zatnya Maha Penyayang. Orang yang mati dalam keadaan ya jelek pun, seandainya dia muslim, kita berharap kebaikan, tetap didoakan. Tetap didoakan. Dan kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Demikian pula ketika ada seorang yang baik meninggal, kita juga narju rahmat Allah, berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak bisa memastikan seorang min ahli jannah atau seorang min ahli an-nar kecuali dengan nusus Al-Kitab wa Sunnah. Ini masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara hikmah ya disembunyikannya adab kubur. Kemudian masalah yang keempat adalah soal malakain. Pertanyaan dua malaikat. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, minha hadis Al-Bara. Di antara yang menetapkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di alam barzah adalah hadis Al-Bara. Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya'ni maksudnya, annahu ya'tihi munkarun wa nakirun wa yas'alanihi. Akan datang malaikat munkar, akan datang malaikat nakir. Wa yas'alanihi. Dan keduanya akan menanyakan keduanya. Afan, menanyakan jenazah, mayit. Fal mu'min, seorang yang beriman ketika ditanya, apa pendapatmu tentang hamba Allah yang Allah utus kepadamu? Maka dia akan mengatakan, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda kama fi hadithi Asma fa'amanna bihi wattaba'nahu. Orang yang beriman dia akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, hamba yang Allah utus kepada kami adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat. Beliau datang kepada kami dengan membawa bayyinat. Dengan membawa Al-Kitab wa Sunnah, al-bayyinati wal huda, membawa penjelasan, petunjuk. Fa'amanna bihi, kami pun beriman kepada beliau. Wattaba'nahu, dan kami mengikuti beliau. Ini jawaban orang ya yang beriman ketika ditanya malaikat munkar dan nakir. Iya. Dalam riwayat yang lain, pertanyaannya adalah, man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Fayaqul, maka orang yang beriman mengatakan, rabbi Allah, rabb saya adalah Allah, wa dinil Islam, dan agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan fitnah apa? Kubur. Jadi fitnah kubur adalah su'alul malakain. Pertanyaan dua malaikat, munkar dan nakir. Dan ini diantara malaikat yang sabit namanya. Jadi nama kedua malaikatnya adalah munkar dan apa? Nakir. Disebutkan dalam sebagian riwayat, wahwa inda Tirmidzi, di dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah, disebutkan tentang sifat dua malaikat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keduanya, ya, akan datang kepada mayit malakan, dua malaikat aswadani azraqani, keduanya hitam dan keduanya biru. Demikian disifati malaikat ini, hitam badannya dan biru. Qala ulama, kedua matanya. Yakni disebutkan sifat kedua malaikat ini azraqani aswadani, keduanya hitam dan keduanya biru. Wabillahi taufiq. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla dan kekokohan yang Allah berikan kepada hambanya, seorang tidak akan mampu menghadapi fitnah ini. Fitnatul qabri, fitnah ujian kubur. Ketika seorang yang beriman menjawab dengan jawaban yang benar, yuqalu lahu, Syekh Rabi melanjutkan nukilan riwayat, fayuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, nam salihan, faqad alimna in kunta lamu'minan. Nam, tidurlah kamu dengan baik, beristirahatlah kamu. Faqad alimna, sungguh kami telah tahu, in kunta lamu'minan, engkau benar-benar sebelumnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fayu'radu alaihi maq'aduhu minan nar. Di antara yang terjadi di alam barzakh, orang yang beriman akan ditampakkan neraka kepadanya. Yu'radu alaihi an-nar, maq'aduhu minan nar, ditampakkan tempatnya di neraka. Lau kana kafiran, seandainya dia dulu kafir. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, awwadakallahu bimaq'adin fil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untukmu tempat di jannah. Jadi masing-masing orang ada tempat yang telah disediakan di neraka dan tempat yang telah disediakan di mana? Di jannah. Orang yang beriman ketika menjawab pertanyaan ini dengan benar, ditampakkan neraka. Ini tempatmu seandainya kamu kafir. Kemudian Allah menggantikan untukmu, awwadakallahu bimaq'adin fil jannah. Allah gantikan untukmu dengan tempat di jannah. Ditampakkan jannah itu. Maka semakin besar syukurnya kepada Allah, semakin besar kegembiraannya. Sampai dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila mali wa ahli, agar aku kembali kepada hartaku, kepada keluargaku. Ya, mengatakan demikian karena dia tahu apa yang akan datang berikutnya adalah kenikmatan. Dia sudah merasakan kenikmatan yang besar di alam barzakh, dan dia yakin kenikmatan berikutnya a'zham wa akmal. Maka dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkanlah hari kiamat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, intawir, tunggu, tunggulah. Ya. Maka yang ada adalah penantian di alam barzakh sampai Allah tegakkan al-qiyamah. Dan dalam penantian itu, orang yang beriman akan ditemani oleh amalan soleh yang Allahu Jalla wa Ala ya rubah wujudnya dalam bentuk manusia. Rubah wujudnya dalam bentuk apa? Manusia. Berbeda dengan orang-orang kafir. Wal kafiru ya'tihil malakan. Adapun orang kafir, ketika datang kepadanya dua malaikat, fayas'alanihi, kemudian bertanya kepadanya, man rabbuka wa madinuka, yaqul, dia mengatakan, ha ha la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas, dulu aku pernah mendengar manusia, yaquluna syai'an, mengatakan sesuatu, faqultuhu, aku pun pernah mengucapkannya dulu, namun tidak mampu untuk mengingat, tidak mampu untuk mendatangkan ucapan yang dulu pernah dia ucapkan. Seperti orang-orang munafik. Munafik di dunia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ketika ditanya, dia hanya mengatakan, sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu, dulu saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, faqultuhu, saya pun ikut mengucapkannya. Qala Syekh Rabi, wa nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita keselamatan. Fa innahu yukhafu ala kathiri minan nas, sungguh dikhawatirkan atas kebanyakan manusia. Banyak di antara manusia yang la ya'rifu makna risalah. Banyak di antara manusia yang tidak mengenal makna risalah, haqqal ma'rifah, dengan sesungguhnya. Hanya sekedar tahu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak mengerti hak-hak Rasul alaihi salatu wassalam. tidak mengerti hak-hak Allah Jalla wa Ala. La ya'rifu anna Muhammadan jaa'a bil bayyinati wal huda. Tidak tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam membawa bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, wal huda, dan petunjuk, bimbingan. Bahkan sebagian dari mereka yang mengatakan dirinya muslim, yang mengatakan dirinya umat Nabi alaihi salatu wasalam, lebih suka dengan ajaran-ajaran selain ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagian mereka mengatakan ajaran Nabi tidak cocok lagi di zaman ini. Mengatakan ajaran Nabi perlu diperbaiki, walaupun dengan perbuatannya, bukan dengan lisannya. Dan sebagian mereka ada yang lancang dengan lisannya. Banyak di antara manusia, ada di antara manusia yang mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun la ya'rifu makna la ilaha illallah, tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Wa innama wajadan nas yaquluna syai'an faqalahu, namun yang ada adalah mendapatkan manusia mengucapkan sesuatu kemudian ikut mengucapkannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, fal yahdharil mu'min, maka hendaknya seorang yang beriman berhati-hati. Wa yatadabbar kitab Allah, dan hendaknya dia senantiasa dalam hidupnya mentadabburi kitab Allah, Al-Quranul Karim. Belajar, mempelajari ilmu, mempelajari kitab Allah. Wal yu'iddal uddata lihadihil ijabah, dan hendaknya dia mempersiapkan amalan-amalan saleh, mempersiapkan persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wattaba'nah. Ini jawaban orang yang beriman ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Dia mengatakan huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat, datang kepada kami dengan bayyinat wal huda. Fa'amanna bihi wattaba'nahu. Kami beriman kepada beliau dan kami mengikutinya. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Tahu Nabi diutus oleh Allah, maka dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mempelajari kalam Rasul, mempelajari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengimaninya, mempercayainya, dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni, kata Syekh Rabi, hadal iman mutarattib ala ma'rifatil huda wal bayan alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang menjadikan seseorang kemudian mempelajari huda wal bayan, mempelajari petunjuk, bimbingan yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa nafa'a fi hadzal imtihani syadid, sehingga insyaallah akan memberikan manfaat di saat ada imtihan, ada ujian, fitnah di alam barzah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Rabi selanjutnya, tentang adanya fitnah kubur. Qala Syekh Rabi war rasulu alaihi salatu wassalam yaqul innakum tuftanuna fi kuburikum misl au qaribun min fitnatid dajjal. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, innakum tuftanun, sesungguhnya kalian tuftanun, akan diuji, yakni fitnah apa? Kubur. Innakum tuftanun fi kuburikum, di kuburan-kuburan kalian, semisal atau seperti fitnah ad-dajjal. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa hadisun sahih. Wa fi tashahhudi aidan, di dalam doa tasyahud, yakni ba'da tasyahud, kita juga berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min adzabil qabri, dari adab kubur, wa min adzabin nar, dan dari adab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa adillatu adabil qabri wal barzah kathirah. Intinya, kata beliau Asy-Syaikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, dalil-dalil tentang adab kubur, intinya sangat banyak, kathirah. Wa minha ma dzakarnahu lakum, di antaranya adalah apa yang telah kita sebutkan untuk kalian, kata beliau. Wa huwa amrun sabitun yu'minu bihi ahlus sunnah, dan ini adalah perkara yang sabit, yang sahih, yang telah tetap dan diyakini oleh ahlu sunnah, wa yungkiruhul mu'tazilah, dan diingkari oleh mu'tazilah. Wa man qalladahu min ahli dhalal, dan yang mengikuti mereka dari ahlu dhalal. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti madhab mu'tazilah ini banyak, seperti sebagian yang kita sebutkan tadi. Ya, Hizbut Tahrir, fa inna i'tiqadatihim, keyakinan mereka mengikuti i'tiqad mu'tazilah. Wa Sayyid Qutb. Nah, Ikhwanul Muslimin masya ala tariqati Sayyid Qutb, yang dia memiliki pemikiran-pemikiran mu'tazilah. Wabillahi taufik, dalam kitab-kitabnya, dalam tulisan-tulisannya menunjukkan bahwasanya Sayyid Qutb ala madhabil mu'tazilah wa ala aqidati mu'tazilah, di atas akidah mu'tazilah. Nah, wa inna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allahu ta'ala wa kaifa arada wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Taib, diulangi lagi oleh Syekh Rabi ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, wa inna hadhihi al-ummah, ummat ini tuftanu, akan diuji. Ya, diuji, ditanya. Fi quburiha, di kuburan mereka. Wa tus'alu 'anil iman, dan akan ditanya tentang iman, ditanya tentang Islam. Wa man rabbuhu, siapa rabbnya? Wa man nabiyyuhu, siapa nabinya? Wa ya'tihi munkarun wa nakirun, dan datang kepadanya mungkar dan nakir. Kaifa syaa Allah, bagaimana kehendak Allah, yakni bagaimana masuknya malaikat sekehendak Allah. Ini masalah yang lain, ikhwatul kiram, muhimmah. Masalah yang kelima di antara masail yang disebutkan di sini, yaitu tentang kaifiyah, bagaimana malaikat masuk ke alam barzah. Ini bukan urusan kita. Ya. Untuk menanyakan kaifa, bagaimana ya malaikat itu masuk ke kuburan? Ya. Apa bisa? Kok tidak tampak? Ya. Kalau kita lihat beberapa riwayat, kita dapatkan malaikat mungkar dan nakir datang, fayuqaidanihi, kemudian mendudukkan jenazah. Jenazah didudukkan. Didudukkan jenazah itu. Ditanya kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, kalau memang dia didudukkan, coba kita buktikan, kita taruh kerikil di atas kepalanya, pada jidatnya. Kemudian kita buka lagi kuburan. Kalau dia duduk seharusnya, ya, kerikil itu sudah di mana? Di kaki. Kalau orang duduk, kerikil yang ada di kepala akan jatuh di mana? Di kaki, kan demikian. Ya. Ini ucapan-ucapan mereka, ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah mengimani seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sebatas itu. Kaifiyahnya bagaimana, Allahu alam. Kaifa yasha'ullah, sekehendak Allah azza wa jal. Ya. Kaifa yadkhulu munkar wa nakir, bagaimana malaikat mungkar masuk, bagaimana malaikat nakir masuk ke alam kubur, Allahu alam. Kaifa yasha'ullah, sekehendak Allah. Sama seperti masalah al-malak yadkhulu fir rahim, malaikat masuk ke dalam rahim, diutus oleh Allah. Yursalu ilaihi al-malak, diutus ke dalam rahim ibu malaikat. Fayunfahu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Ya. Wa yu'maru alaihi bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan lima atau empat perkara. Ditetapkan empat perkara. Bikat birizkihi, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyin am sa'idin, apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Dicatat takdir. Jadi bagaimana malaikat masuk ke dalam apa? Rahimallahu a'lam. Kita mengimani yursalu ilaihil malak, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Wabillahi taufik. Ma na'lamu hadza, kata Syekh Rabi, ma na'lamu hadza, kita tidak tahu ini. Yang tahu Allah azza wa jalla, ya'lamuhullah jalla wa ala. Yang tahu adalah Allah. Wa akhbaru bidzalik, yang jelas Allah mengabarkan kepada kita melalui rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fama 'alaika illal iman. Kewajiban kamu tidak ada yang lain kecuali hanyalah apa? Iman. Ya, kewajiban kita hanya mengimani. Wa mizatul mu'min afdalu mazaya, dan di antara keistimewaan orang yang beriman, dan ini adalah keistimewaan yang paling afdal, adalah mereka beriman kepada perkara yang gaib. Qala Allahu jalla wa ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada perkara-perkara yang gaib, kemudian mereka menegakkan salat, dan mereka dari sebagian rezeki-rezekinya yunfiqun, mereka menginfakkan. Iya. Fa tu'min bil ghaib alladhi tadammanahu al-Qur'an. Maka ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengimani perkara yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau engkau seharusnya beriman kepada perkara yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa tu'min bil ghaib alladhi tadammanathu sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga wajib bagi kita untuk mengimani perkara gaib yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sunnah. Ya. Dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan keduanya, Al-Quran dan sunnah. Dan kewajiban kita adalah apa? Mengimani. Minallahir risalah. Risalah itu dari Allah. Wa 'alal rasuli al-balagh. Dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Adapun kita, wa 'alaina taslim. Kewajiban kita adalah apa? Taslim, tunduk, berserah diri, mengimani. Itu kewajiban kita. Wa hadhihi ahadits fiha tafsilul ayat allati dallat ala adzabil barzakhi aw naim fi. Dan inilah hadis-hadis yang bisa kita sebutkan yang merupakan rincian dari ayat yang menunjukkan adanya azab barzakh atau azab kubur dan juga nikmat al-kubur. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini akhir dari ucapan dan penjelasan Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Baik. Isya jam berapa? Masuk, ya. Baik. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah taala sebagian masail dan juga mungkin jika ada pertanyaan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ada sebuah masalah yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan azab kubur. Kalimat azab al-qabri, ya, diidhafahkan kepada al-qabr, kubur, ya, karena keumuman manusia ketika mati dia di kubur, ya, dimasukkan ke dalam apa? Tanah. Yulhadu wa yudfan, dibuatkan lahat kemudian dimasukkan ke kubur. Naam. Sehingga nikmat kubur, azab kubur atau fitnah kubur itu, ya, diidhafahkan kepada al-qabr. Nikmat kubur, nikmatul qabri atau azabul qabri atau fitnah al-qabr. Yakni bukan berarti bahwasanya ketika seorang tidak dikubur, ya, dia tidak merasakan adanya fitnah kubur atau azab kubur. Ya, sebagian manusia mati dan tidak dikubur. Tidak dikubur. Ya, mungkin meninggal karena ledakan, ya, pesawat barangkali. Tidak tahu di mana jasadnya. Ya. Atau kemudian dia tenggelam, dimakan oleh ikan, ya, berpencar-pencar pada tubuh ikan yang memakannya. Ada yang memakan kakinya, memakan kepalanya, memakan ususnya, Allahu a'lam. Ya. Dan kalau ada yang ketemu, hanya kakinya saja yang dikubur, ya, atau mungkin tidak ketemu sama sekali. Ya. Bukan berarti bahwasanya mereka tidak mendapatkan dan tidak mengalami apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua akan mengalami. Semua akan mengalami. Ya. Wabillahi taufiq. Dan Allahu jalla wa ala ala kulli syai'in qadir. Intinya ketika seorang mati, dia berpindah dari alam dunia, darud dunia, kepada dar apa? Al-barzakh, negeri barzakh. Di antara dalil ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang seorang yang beriman, seorang muslim dari kalangan Bani Israel, tetapi dia ya taib na'am jahil atau tidak mengetahui, dan min syiddatil khauf, karena saking takutnya dia kepada Allah azza wajal, maka dia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau bapak mati tolong dibakar sampai menjadi abu, nanti setelah itu dipisah jadi dua, yang separuh ditabur di laut, yang separuh lagi buang ditabur ke tempat yang persangkaan dia, dia tidak akan dibangkitkan. Dia tidak dibangkitkan karena dia takut sekali dengan azab Allah azza wajal. Dia beriman kepada azab Allah azza wajal, namun dia tidak mengerti atau jahil dan melakukan perbuatan ini, pesan kepada anaknya dan dilaksanakan wasiat itu. Ya. Namun ternyata dia dapatkan ya Allah jalla wa ala ya membangkitkannya. Dan Allah Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir. Wabillahi taufiq. Dan kisah ini juga diambil oleh para ulama. Ya, bisa jadi seorang melakukan sebuah kekufuran atau amalan yang kufur atau keyakinan yang kufur, namun tidak dikafirkan lisababil jahli, karena kejahilan. Ya. Orang punya keyakinan Allah tidak bisa membangkitkan, ini keyakinan apa ini? Kufur ya atau tidak? Ya. Sampai dia pesan kepada anaknya, tolong saya dibakar sampai menjadi ya, abu, kemudian buang agar Allah tidak bisa membangkitkan saya. Ini kan keyakinan kufur. Tetapi karena al-jahlu, kejahilan, dan Allah Azza wa Jal maha tahu siapa yang ya, memiliki uzur ya, untuk dia tidak dikafirkan. Sehingga pembahasan tentang ya, menilai seseorang itu kafir, ya, ta'yin, menunjuk orangnya kamu kafir, ini pembahasan yang berat. Para ulama tidak sembarang untuk mengkafirkan seseorang, illa idza tamma syurutuhu, kecuali jika syarat-syaratnya apa? Terpenuhi. Dan hilang semua mawani, hilang semua mawani. Ya. Syahid, syahid di sini adalah bahwasanya ya, diidhafahkannya nikmat kubur atau adab kubur adalah karena kebanyakan manusia, keumuman manusia apa? Dikubur. Bukan berarti kalau orang tidak dikubur kemudian tidak merasakan fitnah kubur atau adab kubur atau nikmat kubur. Semuanya akan merasakan, karena itu semuanya adalah kejadian pada alam barzakh. Wallahu a'lamu bissawab. Ini barangkali masalah yang kita tambahkan ya pada kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, ikhwan. Ya.